Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita semua untuk datang di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian rutin setiap pagi subuh, yang mana insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai fadilah atau keutamaan yang akan menambah timbangan kita kelak di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih pada bab tentang sabar terhadap takdir-takdir Allah Azza wa Jal. Dan juga kita telah menyebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab ini. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk bagian dari kami orang-orang yang barakallahu fikum darabal khudud, yang menampar-nampar pipinya ketika terjadi musibah, diambil salah satu keluarganya oleh Allah Azza wa Jalla, dia menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyub, dan mencabik-cabik bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nas ini, dalil ini, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya pelakunya bukan bagian dari golongan kami, dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikategorikan bukan bagian dari Rasulullah atau bagian dari kaum muslimin. Seolah-olah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya dari al-Islam. Lalu bagaimana yang dimaksud di sini? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini padanya terdapat ancaman yang sangat keras. Dan diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, karahiyatu ta'wiliha liyakuna awqa fil nufus. Beliau mengatakan bahwa tidak sepantasnya untuk kita mentakwil nas-nas seperti ini. Supaya nas-nas seperti ini akan lebih berasa di dalam setiap jiwa kaum muslimin. Ammiruha kama ja'a. Sebagian yang lain mengatakan ammiruha kama ja'a. Biarkan mengalir begitu saja nas-nas seperti itu. Jangan ditakwil. Agar betul-betul mengena di dalam sanubari setiap kaum muslimin bahwasanya ini adalah perbuatan-perbuatan yang berbahaya, perbuatan yang sangat khatir jiddan, sehingga oleh karena itu bagi kaum muslimin apabila mendapati musibah pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, maka hendaknya dia tetap bersabar terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan darabal khudud, menampar-nampar pipi. Nah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, khussal khaddu liqauni al-ghalib. Kenapa di sini disebutkan pipi? Hanya bagian pipi saja dari bagian tubuh kita yang disebutkan. Liqaunihi al-ghalib, karena inilah yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Wa illa fa darbu baqiyatil wajhi mithluhu. Akan tetapi walaupun hadis ini hanya menyebutkan tentang memukul pipi, tapi barakallahu fikum, memukul bagian yang lain dari tubuhnya terkhusus wajah, hukumnya juga sama. Hukumnya juga sama. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendapati musibah, dia memukul-mukul bagian tubuhnya yang menunjukkan bahwasannya dia tidak sabar dan dia murka akan musibah yang datang kepadanya. Barakallahu fikum. Begitu juga al-juyub. Al-juyub ini adalah tempat masuknya kepala dari pakaian kita, lubang, kerah baju. Nah, disebutkan di dalam hadis ini mencabik-cabik kerah baju. Karena inilah yang ghalib terjadi. Ketika dia tidak sabar menghadapi musibah. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi, walaupun pakaian, bagian mana saja dari pakaian, maka hukumnya tetap sama. Dan ini adalah kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan al-jahiliyah. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, apa itu da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah? Naam. Syekhul Islam mengatakan nadbul mayyit, memanggil-manggil nama al-mayyit. Memanggil-manggil menunjukkan bahwasannya dia tidak sabar dan tidak ridho akan musibah tersebut. Atau dikatakan pula oleh yang lainnya, maknanya adalah menyeru dengan seruan kecelakaan dan yang lainnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-du'a bid'awal jahiliyah kad-du'a ilal qabail wal asabiyah. Menyeru dengan panggilan jahiliyah di antaranya adalah seperti mengajak orang-orang untuk ta'assub, fanatik golongan tertentu, baik pada satu kabilah, baik pada satu etnis, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan di antara dakwah jahiliyah adalah at-ta'assub ilal madhab wa tawa'if wal masyaikh, fanatik kepada madhab tertentu, fanatik kepada kelompok tertentu, atau kepada guru-guru tertentu. Nah, sehingga oleh karena itu, dia mengagungkan sebagian orang, naam, dan dia akan selalu berada di belakang orang tersebut terlepas salah atau benarnya orang tersebut, maka dia akan selalu berloyalitas kepadanya. Ini termasuk diantara dakwah jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan ini bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan barakallahu fikum bahwasanya ada salah seorang muhajir dan al-ansar saling berseteru. Maka berkatalah orang muhajir ini, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, Dan seorang Ansari tadi mengatakan, ya lal Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, diajak untuk membela dia ketika terjadi perseteruan antara seorang Muhajir dan seorang Ansar. Nah, dia memanggil orang-orangnya, ya lal Muhajirin. Orang Ansari juga mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Muhajir, wahai orang-orang Ansar, diajak dan dipanggil untuk membela dirinya masing-masing. Nah, diajak dan dipanggil untuk membela dirinya terlepas apakah dirinya itu salah ataupun benar. Dan panggilan seperti ini tidak sepantasnya. Karena seorang muslim harus berada di atas al-haq. Ketika menghadapi perselisihan, bagaimanapun bentuk perselisihannya, maka dia harus memprioritaskan al-haq dalam hal ini. Maka apa yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini didengar oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi pun mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa ini? Panggilan-panggilan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, fanatik kepada golongan tertentu. Nah, kemudian mereka pun mengatakan, kasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. Wahai Rasulullah, seseorang muhajir memukul seorang dari al-ansar. Kemudian Nabi mengatakan, da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan seperti ini, karena ini adalah seruan-seruan yang busuk. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti bau sebuah bangkai. Nam menunjukkan bahwasannya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Nabi SAW dan bahkan termasuk dari Al-Kabair. Barakallahu fikum. Akan tetapi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita katakan atau pernyataan dari para ulama tentang hadis yang padanya terdapat ancaman yang sangat keras ini, seolah-olah Nabi SAW mengeluarkan dia dari keislaman secara zahir, akan tetapi bukan seperti itu maksud sesungguhnya. Nah, yang mana hadis ini menunjukkan bahwasannya pelaku perbuatan-perbuatan ini menunjukkan tidak sempurna keimanannya. Bukan dia berarti keluar dari keislaman. Hanya saja para ulama mengatakan, amiruha kamaja, biarkan lafaz secara zahir itu. Nah, tujuannya apa? Agar betul-betul mengena pada setiap jiwa-jiwa kaum muslimin yang mendengar dan membaca hadis ini, sehingga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan ini karena padanya terdapat ancaman yang sangat keras. Nah, sehingga oleh karena itu, perbuatan ini adalah termasuk dari dosa yang sangat besar. Termasuk dosa yang sangat besar karena Nabi SAW mengatakannya, laisa minna, bukan golongan dari kami. Akan tetapi hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya, naam, bukanlah melarang kepada kita untuk bersedih, apalagi sampai menangis. Lah, tidak ada larangan ketika seseorang mendapatkan musibah untuk bersedih dan sampai menangis. Tidak ada larangan. Baik pada hadis-hadis yang kita bacakan pada bab ini ataupun hadis-hadis yang lainnya, tidak ada. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal salah seorang putra beliau yang bernama Ibrahim dari salah satu istri beliau, Maria Al-Qibtiyah, naam, beliau pun bersedih dan beliau pun meneteskan air mata. Beliau pun mengatakan, tadma'ul ain wa ihzanul qalbu. Air mata berlinang, hati bersedih, kata Nabi SAW. Wala naqulu illa ma yurdir rabb. Dan kami tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Ar-Rabb. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami bersedih. Nah, begitu juga diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, naam, dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi salah seorang putri beliau, yang mana putri beliau ini memiliki seorang anak yang meninggal atau dalam keadaan nazak. Dalam keadaan nazak. Farufi'a ilaihi wa nafsuhu taqa'qa'a ka'annaha syam. Fafadat 'ainah. Maka bayi tersebut diserahkan kepada Nabi SAW dalam keadaan nazak. Fafadat 'ainah. Maka Nabi pun berlinang air matanya. Faqala Sa'ad. Dan hadir ketika itu Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah? Ada apa ini? Engkau kok menangis?" Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Hadhihi rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi." Ini adalah bentuk kasih sayang, kata Nabi SAW, yang mana Allah tanamkan pada hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan Allah hanyalah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, tidak mengapa bagi seseorang untuk bersedih, untuk bahkan untuk menangis ketika ditimpa musibah. Akan tetapi tentunya tidak berlebihan, di atas yang wajar, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mencabik-cabik pakaian, atau menyebut-nyebut perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwasannya itu adalah sifat-sifat jahiliyah. Barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwani fiddin, kesabaran yang sesungguhnya adalah kesabaran pada pukulan yang pertama. Ketika datang musibah, atau di awal datangnya musibah, seseorang harus menunjukkan sikap sabar. Barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan salah satu dari keluarganya. Dia menangis. Nah, maka Nabi pun SAW mengatakan kepadanya untuk bersabar. Bersabar menghadapi musibah tersebut. Akan tetapi wanita tadi mengatakan, "Ilaika anni." Menjauhlah engkau dariku. Karena dia tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah Rasulullah SAW. Maka ketika disampaikan kepada wanita tersebut bahwa yang menegurmu adalah Rasulullah, maka dia pun menyesal dan mendatangi Rasulullah. Lam a'rifka, saya tidak mengenalmu ketika itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu hanyalah pada pukulan pertama. Di awal datangnya musibah, kita dituntut untuk bersabar. Naam, menghadapi musibah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, naam, memberikan pahala yang berlipat, keutamaan yang sangat besar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana orang-orang yang sabar itu adalah ketika dia ditimpa musibah, naam, barakallahu fikum, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Dan di dalam ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Apa balasannya? Ketika dia ditimpa musibah, justru dia memuji Allah. Mengucapkan kalimat pujian al-istirja' kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malah dia mengucapkan kalimat-kalimat murka yang menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho. Dan bahkan sampai dia su'udzon kepada Allah Azza wa Jal, berburuk sangka kepada Allah. Maka ini tidak dibenarkan. Seharusnya adalah dia bersabar dan justru dia memuji kepada Allah dan mengembalikan urusan tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Balasannya bagaimana? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Naam, bagi mereka, atas mereka adalah salawat dari Rabb mereka, dari Allah Azza wa Jal. Dan mereka pun mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Dia mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihil khaira, ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan uqubah, iqab, ketika dia berada di dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan iqab darinya. Naam, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala menuntaskannya pada hari kiamat. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya pada hari kiamat. Tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hukuman ketika berada di dunia itu ahwan min uqubatil akhirah, daripada hukuman yang akan menimpa seseorang di akhirat. Karena hukuman di dunia itu akan hilang pada masanya, tidak akan, sifatnya tidak terus-menerus. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dua orang yang saling melaknat, "Inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah." Sesungguhnya siksaan di dunia ini ahwan, lebih kecil daripada siksaan akhirat. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini lebih baik. Dengan datangnya hukuman akibat dosa yang pernah kita perbuat, naam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau memberikan hukuman kepada kita di dunia ini yang menjadikan diri kita bersih dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ini merupakan sebuah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Terlebih apalagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya tanpa memberikan hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan pada diri seseorang, Allah tahan hukuman tersebut. Allah tahan sampai, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala naam mengumpulkan hukuman untuknya pada hari kiamat. Dan tentunya hukuman ketika hari kiamat, barakallahu fikum, adalah hukuman yang sangat berat, yang tidak mungkin tergambarkan oleh manusia manapun. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya Allah menghendaki kejelekan pada diri seseorang. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, barakallahu fikum, hukuman pada dunia kita baik dari sisi materi, harta, naam, ataupun yang menimpa sebagian dari keluarga kita, hilangnya sebagian keluarga kita, perginya dari sebagian keluarga kita, maka ini ahwan, lebih kecil daripada hukuman yang akan menimpa seseorang pada hari kiamat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idzamal jazaa ma idzamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut. Sesungguhnya besarnya balasan yang akan menimpa, yang akan didapatkan oleh seseorang bersamaan datangnya dengan ujian yang berat. Semakin berat ujian yang menimpa seseorang, maka akan semakin besar juga pahala yang akan dia raih. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian dan cobaan kepadanya. Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya. Hanya saja, di dalam menghadapi ujian tersebut, manusia terbagi beberapa kelompok. Di antara mereka, faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho akan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang murka dan tidak sabar menghadapi ujian tersebut, cobaan tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, na'am, barakallahu fikum, di dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya, na'am, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling besar ujian dan cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya, tergantung dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar dan tinggi keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin berat ujian yang akan menimpanya. Barakallahu fikum. Yabtali ar-rajulu ala hasabi dinihi. Yabtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Kalau seandainya pada diri seseorang agamanya itu kuat, maka akan kuat pula ujian yang akan dia terima. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiliya ala qadri dini. Kalau seandainya agama yang dia miliki itu ringan, maka dia akan mendapatkan cobaan sesuai dengan batas agama yang dia miliki. Fama yabrahul bala' bil abdi hatta yatrukuhu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Dan terus ujian itu datang kepada hamba, cobaan itu datang kepada hamba, sampai cobaan itu berakhir. Naam, yamshi alal ardi, yang mana dia berjalan di atas muka bumi, wa ma alaihi khati'ah, sementara sama sekali dia tidak memiliki kejelekan dan kesalahan sedikit pun. Naam, sedikit-sedikit dihapuskan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang dia terima dan dia dapati dan ditakdirkan kepadanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang sesungguhnya, maka dia harus memahami musibah tersebut. Dia harus berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah, dan menjadikan musibah tersebut sebagai takfiran lissayyi'at, sebagai penghapus dosa, wa ta'jilan lil 'uqubah, dan sebagai barakallahu fikum penam disegerakan hukuman atasnya di dunia. Yang seperti ini, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa ini lebih baik daripada hukuman tersebut diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Nah, kadang musibah atau cobaan tersebut menimpa seseorang lebih besar musibah tersebut daripada kesalahan atau dosa yang pernah dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini harus dia pahami. Jangan sampai dia mengira saya ini salah apa. Saya tidak pernah melakukan dosa, selalu taat kepada Allah. Maka ini dia memuji-muji dirinya. Kenapa saya mendapatkan musibah seperti ini? Apa salah saya? Nah, maka ini sungguh merupakan sebuah dosa di atas dosa. Dosa yang lain. Barakallahu fikum, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Yaitu dia mentazkiyah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap dirinya, dia sendiri lebih paham akan dirinya daripada Allah azza wa jal. Maka itu tidak sepantasnya. Sehingga oleh karena itu, bisa jadi seseorang mendapatkan musibah lebih besar dari dosa yang pernah dia lakukan. Akan tetapi dalam hal ini tujuannya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya pada derajat orang-orang yang sabar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi, inna syaddanna sibala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Apa kesalahannya? Nah, coba bandingkan dirimu dengan para nabi alaihi mussalatu wassalam. Tentu tidak sebanding dari sisi ketakwaan, keilmuan, dari sisi menjaga diri dari kemaksiatan dan kemaksiatan. Nah, tentu tidak sebanding, akan tetapi justru mereka mendapatkan ujian yang paling berat, cobaan yang paling berat. Tujuannya apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka kepada derajat orang-orang yang sabar, tentunya derajat yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, terdapat pelajaran dalam perkara tauhid. Yakni apabila seorang mempelajari dan mengetahui bahwasanya para nabi, orang-orang soleh, para wali juga mendapatkan musibah pada diri-diri mereka. Nah, yang mana cobaan yang mereka terima, yang ditimpakan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka agar derajat mereka terangkat kepada derajat yang tinggi. Menunjukkan bahwasanya mereka para nabi, para orang soleh dan para wali tersebut tidaklah memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dalam perkara manfaat dan mudarat. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat terhadap dirinya sendiri. Nah, maka kalau terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa, tentu terhadap orang lain dia tidak bisa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seseorang untuk beristighatsah kepada mereka, untuk meminta permohonan dan pertolongan kepada mereka, menyebut-nyebut nama mereka di dalam setiap doa. Maka tidak sepantasnya bagi siapapun untuk menyeru kepada mereka, karena mereka sendiri mendapatkan ujian, mereka sendiri mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.